Hari apa? Hah? Hah? Hari Senin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bulan berapa? Hah? Bulan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Endak, endak. Hah? Rabi'ul Awal. Naam, salah satu pendapat. Yang lain, ada pendapat yang lain, bulan? Hah? Bulan Ramadhan. Fi Ramadhan atau Rabi'ul Awal. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, awal wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu bertepatan pada tanggal 24 di bulan Ramadhan. Dan hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi sebelum kita melanjutkan, salah seorang ikhwan agar menyetor hafalannya. Siapa yang belum? Ah, Imad. Ah, belum. Nam, nam. Ah, Rafi. Khair, insyaAllah. Aina Ahmad? Ahmad. Ahmad Dani. Aina Ahmad Dani? Ya Ahmad, aina jismuka kabir ma ra'aytuka? Ha? Aina huwa? Aina. Insyaallah. Siapa ini yang mau nyetor ini? Mungkin orang tua ada yang mau nyetor. Ah. Abu Musa, تفضل. Barakallahu fiik. Telah kita terangkan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau genap 40 tahun dan kisah pertemuan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam di Gua Hira, yang kemudian diturunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW yang merupakan tanda pengangkatan beliau sebagai Nabiullah Azza wa Jal. Yang kemudian setelah itu diturunkan kepada beliau wahyu Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kata para ulama, dengan turunnya surah Al-Muddathir sebagai surah yang kedua setelah Iqra, maka beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Rasulullah. Telah kita terangkan peristiwa pertama tersebut yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, karena beliau belum mengerti apa yang sedang beliau alami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Lalu kemudian kami menjadikan, kata Allah Azza wa Jal, Al-Quran sebagai nur. Sehingga beliau pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan dan ditenangkan oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu kemudian Khadijah membawa suaminya untuk mendatangi Waraqah bin Naufal yang beliau seorang Nasrani dan membaca kitab Injil, mengetahui isi wahyu, dan beliaulah yang memberitakan bahwa apa yang dialami oleh Muhammad alaihi salatu wassalam seperti apa yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, bahwa itu adalah an-namus, teman rahasia dalam kebaikan, yaitu Jibril alaihi salam. Sehingga Waraqah bin Naufal meyakini bahwa ketika beliau menyampaikan dakwahnya, maka beliau pasti akan menemui berbagai macam cobaan. Dan di antara jenis cobaan itu, beliau akan diusir, dikeluarkan dari kampung halamannya. Kata Waraqah, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dan beliau sangat berangan-angan, sangat berharap seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya kepada umat, lalu beliau mendapat cobaan, maka Waraqah berharap agar masih diberi kesempatan hidup dan diberi kekuatan untuk memberikan pertolongan yang gigih terhadap dakwah yang diemban oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sebelum diturunkan kepada beliau wahyu. Dan di sana banyak sekali tanda-tanda yang menjelaskan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda yang datang dari berbagai arah, dari isi kitab, kitab Injil yang pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Allah Isa, menerangkan tentang hal itu. Dan itu diketahui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan beliau mencari kebenaran, sampai kemudian beliau mendapatkan berita dari seorang rahib yang terakhir yang beliau temui, bahwa tidak lama lagi akan muncul seorang rasul di akhir zaman yang dia akan menyebarkan dakwahnya di sebuah negeri yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Dan yang dimaksud adalah kota Al-Madinah An-Nabawiyah yang dahulu bernama Yathrib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya dengan sebutan Qabah dan Thayyibah. Demikian pula tanda-tanda yang lain, di antaranya pemberitaan Ahlul Kitab Yahudi di Madinah bahwa mereka menanti akan munculnya seorang rasul di akhir zaman, yang apabila dia telah muncul maka mereka akan bersamanya dan akan mendukung dakwahnya dan memerangi orang-orang musyrik. Dan itu didengarkan oleh penduduk Madinah yang mereka dahulu para penyembah berhala, orang-orang musyrik dari suku Aus, suku Khazraj, dan yang lainnya dari Ahlul Madinah. Maka inilah yang menguatkan mereka untuk segera masuk ke dalam Islam dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sering mendengarkan dari para alim ulama'nya Yahudi bahwa akan muncul seorang rasul, dan setelah munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diangkat menjadi rasul, orang-orang dahulu mereka menyekutukan Allah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dari penduduk Madinah. Sebaliknya orang-orang Yahudi mereka enggan masuk ke dalam Islam disebabkan karena kedengkian dan hasad yang ada pada diri-diri mereka. Mengapa yang diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bukan dari Bani Israel? Mengapa dari bangsa Arab? Kedengkian yang semacam ini menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka mengenal bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam benar-benar seorang nabi dan rasul. Mereka mengenalnya, meyakininya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Demikian pula termasuk di antara tanda kenabian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adanya sebongkah batu yang biasa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau lewat maka batu ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath, inni la'arifuhu al'an." Sesungguhnya aku mengetahui ada sebongkah batu di Makkah, dahulu dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku. Dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi rasul. Dan sesungguhnya sekarang ini aku mengenalnya, aku mengetahuinya, mengetahui batu tersebut yang senantiasa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini kejadian sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Tanda-tanda itu telah nampak. Ini termasuk di antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian rasul alaihi salatu wasallam. Dan ini juga menjelaskan kepada kita, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa apa yang kita saksikan dari bebatuan dan yang lainnya yang kita sebut sebagai benda-benda mati, dalam pandangan kita secara zahir, namun pada hakikatnya mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersaksi di hadapan Allah azza wa jalla. Disebutkan oleh Al-Allamah An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, fihi mu'jizatun lahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini menunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha itsbatu at-tamyiz fi ba'd al-jamadat, dan di dalam hadis ini menetapkan adanya perbedaan pada sebagian benda-benda yang kita sebut sebagai benda mati, bahwa mereka memuji Allah, bahkan mereka ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa huwa muwafiqun liqaulihi taala fil hijarah, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang batu-batu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, di antara bebatuan itu ada batu yang jatuh dari ketinggian. Mengapa ia jatuh? Disebabkan karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebongkah batu takut kepada Allah. Banyak manusia tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu apapun melainkan ia bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Maka dengan hadis ini menguatkan, sebongkah batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi rahimahullah, "Was-sahihu annahu yusabbihu haqiqatan wa yaj'al Allah ta'ala fi tamyizan bihasbihi." Yang sahih dari ayat ini bahwa benda-benda tersebut bertasbih secara hakikat, tidak ditakwil ke sana kemari, secara hakikat bahwa dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal memberi kemampuan kepada benda-benda yang kita sebut sebagai benda mati, jamadat, namun mereka menyucikan Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu al-hajar alladhi farra bi thawbi Musa sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk diantara yang menguatkan perkara ini adalah apa yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam pada saat beliau mandi di pinggir sungai. Dan kebiasaan Nabi Allah Musa alaihissalam apabila beliau mandi, maka beliau tidak senang mandi berkumpul dengan yang lain. Beda halnya dengan orang-orang Bani Israel. Kalau mereka mandi, mereka ngumpul bareng, saling melihat satu dengan yang lain. Nabi Allah Musa AS menyendiri, sehingga ini sempat menimbulkan prasangka buruk Bani Israel terhadap Musa AS, bahwa dia menyendiri karena dia punya penyakit. Namun Allah Azza wa Jal menghendaki untuk menafikan persangkaan itu. Nabi Allah Musa AS mandi, beliau melepaskan pakaiannya, diletakkan di atas sebongkah batu, maka batu ini pun membawa lari pakaian Nabi Allah Musa AS. Lari. Antum jangan tanya gimana larinya batu itu, karena saya juga tidak hadir. Jangan ditanya bagaimana larinya batu itu. Yang jelas disebutkan dalam hadis, batu itu lari, membawa lari pakaian Nabi Allah Musa AS. Sampai Musa AS teriak-teriak, "Thawbi, ya Hajar, ya Hajar, pakaianku, hai batu, hai batu, pakaianku." Sampai akhirnya Nabi Allah Musa AS melewati Bani Israel. Maka dengan peristiwa itu Bani Israel pun melihat ternyata Musa dalam keadaan sehat. Kok yang diperhatikan Musa? Kalau menurut kita yang lebih mengherankan larinya batu itu. Kok ada batu berlari? Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini juga menguatkan bahwa jika Allah Azza wa Jalla menghendaki mereka bertasbih, mereka memiliki pergerakan, mereka punya kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah daging. Daging bagian lengan yang pernah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging itu beracun. Pemberian dari seorang wanita Yahudiyah, karena ia memberikan daging beracun itu kepada Nabi SAW untuk meracuni Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Darimi dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita Yahudiyah dari penduduk Khaybar, sammat syatan masliyatan, maka dia meracuni kambing bakar. Alasannya ingin menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang Yahudi dari Khaybar, ingin membunuh Rasulullah. Setelah ia membakar kambing tersebut, maka ia meracuninya. Thumma ahdathha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun menghadiahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa akhadha Rasulullah alaihi salatu wasallam adh-dhira' fa akala minha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan dari kambing tersebut bagian lengannya, lengan kambing, maka beliau pun memakannya. Wa akala rahtun min ashabihi ma'ah, dan ada sekelompok dari kalangan para sahabatnya juga ikut makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang makan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, irfa'u aydiyakum, angkat tangan-tangan kalian, yakni jangan kalian menyentuh daging-daging itu. Lalu kemudian Rasulullah mengutus kepada wanita Yahudiyah ini, beliau memanggilnya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, samamti hadhihi syah, apakah engkau meracuni kambing ini? Jawab wanita ini, man akhbarak, siapa yang memberitakan kepadamu? Nih, kok engkau bisa mengetahui bahwa daging ini beracun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaratni hadhihi fi yadi lidhra', yang memberitakan padaku adalah daging ini, lengan kambing ini, yang memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging kambing yang sudah dipisahkan dari tubuhnya, dalam kondisi sudah dibakar, dialah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kambing itu beracun. Maka wanita Yahudi ini mengatakan, "Na'am, ya, betul. Betul." Maka ia ditanya, "Apa alasanmu? Kenapa engkau melakukan itu?" Kata wanita Yahudi ini, "In kana nabiyan fala yadhurruhu, wa in lam yakun nabiyan istarahna minhu." Kalau seandainya dia benar seorang nabi, maka tentu tidak akan dimudaratkan dengan racun itu. Namun kalau dia bukan seorang nabi, berarti selesai, kami istirahat. Jadi dia melakukan itu untuk menguji apakah dia benar seorang rasul. Kalau dia bukan seorang rasul, mati dia. Kalau ternyata dia seorang rasul, maka pasti dia tidak akan dimudaratkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan wanita Yahudi itu. Memaafkannya. Tidak menghukumnya sedikit pun. Dalam keadaan sebagian para sahabat itu meninggal akibat dari racun ini. Sebagian dari para sahabat meninggal dari akibat racun tersebut. Wahtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kahilihi min ajl alladhi akala min asyati. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Beliau berbekam di bagian pundaknya disebabkan karena beliau memakan dari kambing yang diracuni tersebut. Beliau dibekam oleh seorang bernama Abu Hindin dengan menggunakan tanduk dan pisau. Tanduk digunakan untuk menghisap, pisaunya digunakan untuk ngiris-ngiris. Ya, tentu cara berbekam sekarang lebih modern ya, berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa itu. Namun berbekam dengan cara menggunakan tanduk ini ini masih dilakukan. Waktu kami menuntut ilmu di negeri Yaman, di masa Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, maka di sana ada seorang orang tua asli Yaman, hampir setiap hari dia datang. Dia datang dengan kendaraan keledainya, himar, datang untuk membekam santri-santri yang ingin dibekam di bawah pohon. Dia masih menggunakan tanduk itu. Dia menggunakan tanduk, cara orang-orang dahulu membekam. Maka hadis ini, masyarul ikhwan rahimakumullah, menjelaskan bahwa daging ini berbicara, berdialog, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa mashu ihda asyjaratain ila al-ukhra hina da'ahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula dalam hal ini berjalannya kedua pohon, berjalannya kedua pohon, ada dua pohon yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ya, sekali lagi jangan antum tanya bagaimana jalannya pohon ini, karena saya tidak mengetahuinya. Yang jelas disebutkan dalam hadis bahwa kedua pohon ini berjalan lalu menyatu. Keduanya menyatu. Itu disebutkan dalam hadis panjang dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari Jabir radhiyallahu an, bahwa suatu ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, sehingga kami singgah di sebuah lembah yang luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hendak menunaikan hajatnya. Fa'atba'tuhu bi'idawatin min ma', maka aku pun mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bejana berisi air. Fa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yara syai'an yastatiru bihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah itu mencari-cari tempat untuk berlindung, buang hajat. Namun beliau tidak melihat sesuatu apapun yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung di lembah tersebut. Lalu fa idza syajaratani bi syathil wadi, lalu beliau melihat ada dua pohon yang terpisah yang ada di pinggir lembah tersebut. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma fa akhadha bi ghusnin min aghsaniha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu dari kedua pohon itu lalu mengambil bagian dari rantingnya. Beliau mengambil bagian dari rantingnya lalu beliau mengatakan, inqadi alayya bi idznillah, ikuti aku dengan izin Allah. Diambil rantingnya, ikuti aku dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ditarik. Fanqadat ma'ahu kalba'ir al-makhshush, maka pohon itu pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti unta yang dituntun. Al-makhshush, yaitu yang dimaksud al-makhshush, unta yang dimasukkan tali atau yang semisalnya di hidungnya lalu ditarik. Maka seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang ranting dari pohon itu, ya, ikuti aku dengan izin Allah. Ngikutin pohon. Subhanallah. Alladhi yusani'u qa'idahu, yaitu seperti unta yang mengikuti arahan penuntunnya. Hatta atas syajaratal ukhra fa akhadha bi ghusnin min aghsaniha. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pohon yang lain lalu mengambil rantingnya pula. Lalu beliau mengatakan, inqadi alayya bi idznillah, ikuti aku dengan izin Allah. Fanqadat mahu kadzalik, ikut lagi. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana bil mansafi mimma bainahuma la'ama bainahuma, sampai kemudian ketika sudah di pertengahan jalan masing-masing dari kedua pohon itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua pohon itu. Yani beliau hendak menjadikan sebagai tempat berlindung untuk buang hajat. Kata beliau, iltaima alayya bi idznillah, menyatulah kalian berdua untukku dengan izin Allah. Faltaamata, maka kedua pohon ini pun menyatu, merapat. Keduanya merapat. Maka ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian setelah itu pohon ini kembali kepada posisinya masing-masing. Walhasil ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian benda yang kita sebut sebagai benda mati ternyata mereka hidup dengan izin Allah, bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyara ikhwah rahimakumullah, setelah turunnya surah Iqra wa surah Iqra awalul munazzali, bahwa surah Iqra merupakan surah yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi fatratul wahyi. Fatratu al-wahyi, yang dimaksud fatratul wahyi yaitu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang tidak turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu kurun tertentu. Jadi antara surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan surah ya ayyuhal mudaththir itu ada jeda yang cukup lama. Ada jeda yang cukup lama. Nah, ini yang disebut fatratul wahyi. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah. Berapa jarak? Berapa jeda antara turunnya awal wahyu Iqra dengan turunnya wahyu yang kedua ya ayyuhal mudaththir? Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa disebutkan dalam tarikh Ahmad bin Hanbal dari Asy-Sya'bi, beliau menerangkan bahwa masa fatrah tersebut itu berlangsung selama 3 tahun. Jadi wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua, jeda di antara keduanya itu 3 tahun. Jadi cukup lama sekali. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah bahwa muddat ar-ru'ya kanat 6 ashhur, ya, bahwa masa awal-awal ketika wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi itu berlangsung selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Telah kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pada pertemuan yang lalu bahwa sebelum turunnya wahyu yang pertama yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang saleh, yang baik, yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mimpinya. Lalu kemudian setelah itu beliau senang untuk berkhalwat, maka beliau pun berkhalwat di Gua Hira. Naam. Walhasil dari apa yang disebutkan dalam tarikh Ahmad bin Hanbal tersebut dari Asy-Sya'bi bahwa jeda di antara keduanya itu berlangsung selama 3 tahun. Namun diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud fatrah al-wahyi bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi oleh Jibril. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril biasa datang mendatangi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Namun yang dimaksud adalah turunnya wahyu yang berikutnya. Bahwa turun wahyu yang berikutnya itu setelah 3 tahun. Ini ada pendapat yang lain yang menyebutkan jeda di antara keduanya. Namun ini yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang lambatnya turunnya wahyu setelah wahyu yang pertama, kata perawi hadis ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa fatar wahyi fatratan hatta hazina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balaghana, bahwa wahyu terlambat turunnya. Hal itu menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sebagaimana yang telah sampai kepada kami, husnan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya. Untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bukit. Karena kesedihan yang sangat yang beliau alami disebabkan tidak turunnya wahyu setelah wahyu yang pertama. Namun setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke puncak bukit tersebut untuk menjatuhkan dirinya, maka Jibril pun menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadanya, ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau benar-benar seorang Rasulullah. Setelah mendapatkan berita dari Jibril, fayaskunu lidzalika ja'syuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tenang, tidak lagi mengalami kegoncangan. Itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang lama lagi, beliau merasa sedih lagi, beliau naik lagi, ditegur lagi, disampaikan lagi nasihat oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau kembali merasa tenang. Ya. Sampai kemudian setelah itu turunlah wahyu yang berikutnya, ya ayyuhal muddatsir. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan beliau menjelaskan tentang kondisi fatrahul wahyi, dalam waktu yang lama wahyu itu tidak turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan setelah sekian lama wahyu tidak turun, baina ana amshi, ketika aku sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama'i, tiba-tiba aku mendengarkan suara dari langit, farafa'tu basari, maka aku pun mengangkat pandanganku, fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard, tiba-tiba aku melihat sosok malaikat yang datang kepadaku ketika aku berada di gua Hira, yang sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Jibril alaihi salam duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku pun ketakutan melihat itu. Faraja'tu, aku kembali kepada keluargaku. Lalu aku mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Sampai kepada firman Allah, warrujza fahjur, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, sampaikanlah peringatan kepada manusia, dan besarkanlah Allah Azza wa Jal. Sampai kepada firman Allah, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah, berhala-berhala itu tinggalkanlah, jauhilah. Maka setelah turunnya wahyu Allah Azza wa Jal ini, fahamiyal wahyu wa tataba', maka wahyu pun sudah semakin sering turun dan berkelanjutan, ya, saling susul menyusul antara satu wahyu dengan wahyu yang berikutnya disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, hingga wahyu itu sempurna diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai kepada firman Allah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang menerangkan tentang diharamkannya riba, dan diakhiri dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Takutlah kalian akan menghadapi satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian disempurnakan setiap apa yang telah kalian amalkan di dunia dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita terangkan dari As-Sirah Nabawiyah, semoga Allah azza wajal memberi faedah kepada kita sekalian, menambah ilmu dan keimanan kita, dan semoga kita bisa mengambil banyak faedah dan ibrah dari sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa a'tadhir li ikhwah talabat tadrib du'at min at-tadris hadhihi al-lailah min ajli maji'i al-ustadhain اللذان سيلقيان الدورة في خلال هذه الثلاث الأيام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.